Itu saya kira kesimpulan kita. Baik, terima kasih Pak Quraish, dan ternyata waktu kita sudah habis. Insya Allah kita bisa bertemu lagi pada tafsir Al-Misbah berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Terima kasih Pak Quraish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.